Markus Hondongam 10 Mesa. Tapana lompenanda Yerusalem puang Yesus sola pasikolanna, sikahuku piton dak bet pagi anna Betania di otanete saitun, Yesuan dua pasikolanna mendiolo naua. Rebak kuat lako di otondak tapenandaya, akasule kuat tolako, ia lambi unak mesa keledai lundaha disake lombe, tadempi disakei. Bukaya anang bawa yak diumai. Anna maka to dengko angku tanai nawa akan namu alaya wani akan apa haluan dewata anna la balik di pasule sia sule ia lek ba isi aham anna nalam bi sida mesa kile dai lundaha di olo ba ba di sakek lombe di obi hilalam ia na bukaim waktu eta to o de sana kana ka tau di ona lambi na itan nindo tau na bukai ia tapana kambahuan nin nawa akan na buka ya. Ia na timbai susi indo tula wali na pagahi diampuang Yesus. Ia na waimanda nindo tau. Oh, ya bapa ya lau. Ia na ala nindo keledai, ana lebay na bapa ampuang Yesus. Sulay lako, mulai injubana, ana nalapian ni, mananasake ipuang Yesus. Watwe tatoo, buda tau mulai jubana, ana naampai lako lala lanolan na puang Yesus, tanda pak pakasalena, anak dentoy duka tau muampak palapa andulan alala ko bela. Inggan na tau tullah wisusi yolo na teni bundina si kaah henawa. Tapuja puang ala ta'ala. Katambasan to sulay lasangan na dewata. Natamba puang ala ta'ala pesubun na to mahaja Daud. Tola dipoto mahaja allo didakokna. Tapakasalea puang ala ta'ala tohan matande. Landak na puang Yesus lako Yerusalem, tapa melolotama bona debata na napahes saasan ni laupali. Sapu akala bengim, ya balik lebak lako Betania soleh 12 pasikolanna. Masya polei, mengkalaom puang Yesus soleh 12 pasikolanna. Umpelein na tondak Betania, ya tadea unia puang Yesus. Menenne ulao, ya muita mambelang kajuara tu malumbun daunna. Ia na penandai lako akan nawi na panna. Umba keden ni buana. Sapok sule lako, angka daun na nalambi, tada yang buana aka apa na tayau pi watu na lakem bua. Tapa na panata ipuang Yesus na wa. Taun ni kodelana ande hupatau buamu sule lako salako lakona. Ya indo tulakna na hingia sanduka pasikolanna. Tapa na sule lako Yerusalem puang Yesus sola pasikolanna. Ya lekbain tampak hentiana bona debata. Sulai tama, ia ulambi untuk si balu-balu illaam. Tapa na sosia halau puang Yesus, anak na pembalisan ni imejana, indo to si sukai doina, to butu dia umai butu senga, anu sehan no kosan na to si umbalu dangan-dangan. Ana inggan na to lomba apa aka-aka, tak na pebai mula tama bono debata. Mane mak pak guhi lako tau buda nawa, tak da katiapu hati suha ilam batta kada dewata nawa, banuang kula nonge inggan na hupatau mak sambajam. Sapa umpadadi hia iko pak mesan na pak bulele kalasi, anapak tombongan na to mabokwal lo. Tapana na hingi kapala sando solatul latak pepondongan na Musa kadadian niya to o, ia mak patujuim lana pialalan na anna malak dipatei puang Yesus. Aka silele mahiak lako, tapana muitabu datau na kapilai pepak guhuan na. Mahammoi, mesubunom puang Yesus sola pasikolan na umpele Yerusalem. Tapana masih pole, mebengi-bengi pian na liwa umpuang Yesus sola pasikolan na laku indo kajuara. Ia naitam mahek ko usule doko wakakna. Ia na kilalaisiahan Petrus, indo puhan na wapuang Yesus ten ni samai laku indo kajuara. Ia makadam Petrus na wa, oh tungguhu, petuak sedo kajuara, puhan na umpanatai, ia mahekko siaham. Ya nawam puang Yesus. Kata pai kuak puang ala ta'ala. Aka maka usuain da diobuntu mentielik tamalik bo. Ialah malasik datia kak tama keden nyak kamatap pasamu. Sapuk maka bata-bata kuak. Ia tak lama la dadi. Ian tuan na kuammu kuak. Yaitu pelawak langan puang ala ta'ala solapunno kapahan nuam. Tak malah talan tahima. Anna maka lamak sambajang kuak. Anna den nipik di penawam wak lako mesa tau. Ampun niak yolo, mane mak sambajang kuak anna malan ampun niang kuak kasalaam muambemu yawa suhuga. sapok maka tak kuat mampuni kesalahanna padamu, ya tak kuat toduka lana ampuni yang kesalahanmu ambemu ya wasuhuga. Ya mak pasule sule lako Yerusalem puang Yesus sola pasikolanna. Pisa waktu, mahasan ni mak lalaui lamban wa debata, ya sule sanaka-naka kapala sando, anatulat tak pipondongan na Musa sola matulun na to Yahudi, umpe lambi puang Yesus ananawai. Aka siya ngumpulala na nampugaw inde mainggan na pakpugaw sana na men ng bengku kakwasaan. Sapo natimba na wa? Laku kutanay kuat duka yolo, puhap ya untimbai manikutulasang kuat duka, men na umben na inde kakwasaan. Men na umben ni kakwasaa Yohanis anasimantedoi, puang alata ala haka, hupataw haka. Timba ipya? Ya sipak tulak-tulak unna wa? Mapahikla ditimbai, aka tawih yak manii. Kekuasaan na puang Allah Ta'ala, ialah nom makyak to'o akan natai yang katapai, ia tahu ahyak manii kekuasaan na hupatau, ia ta'ohi akan di Yohanis na katapayasan tau nawa apa na mesa nabi. Lambi, anggahan pentimba na laku puang Yesus nawa? Tak kisah laki timba indo pekutan amu. Nasuhun nawa puang Yesus? Maka susi, ia tak duka kuaku laku tulasan kuak, menom benak kekuasaan nasuhung kupugau kahakahaya to'o.